Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan sudah lewat jauh di belakang, tapi mas, hari ini masih banyak anak-anak muda Kediri pergi mengaji. Kalau salam saya dijawab kurang semangat, boleh dong kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT yang hari ini alhamdulillah kembali mempertemukan kita, menautkan hati-hati kita untuk tergerak menghadiri kajian-kajian kebaikan seperti ini, acara-acara kemanfaatan seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan ini penuh berkah, mudah-mudahan pertemuan ini Allah sampaikan kelak di surganya bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang hari ini kita yang ngaku sebagai muslim sangat rindu kepada Rasulullah, dan kita hari ini ingin sekali kelak di akhirat dipertemukan, disandingkan sama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan kita juga diakui sebagai umatnya Rasulullah, bagian dari umatnya Rasulullah, dan dapat kenikmatan berupa syafaatnya Rasulullah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para ulama, para yai, ustadz terkhusus yang hari ini hadir jadi pemateri kita, Ustadz Tengku Hanan At-Taqi LC, jauh-jauh datang dari Bandung, dan juga Al-Ustadz idola kita juga yang hari ini juga sudah hadir, Ustadz Rizki Jafar Toklib LC, dari jauh-jauh datang dari Kasembun atau Kediri tadi? Oh, rahasia. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan untuk ulama-ulama kita ini, ustaz-ustaz kita ini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, terus untuk kemudian membimbing kita para umatnya ini, karena kita sangat butuh bimbingan dari ulama-ulama. Serta para hadirin, hadirat, kaum muslimin, ikhwat, ikhwan wa akhwat fillah yang hari ini hadir, baik yang hari ini meluangkan waktunya untuk hadir di sini, meninggalkan pekerjaannya, maupun yang sibuk nganggur, mudah-mudahan Allah ganti rezekinya nanti dengan rezeki yang jauh lebih baik, lebih berkah, dan lebih banyak. Dengan kata lain, rezeki ingkang turah. Kalau rezeki turah itu insya Allah kita gak akan kekurangan, karena dibuat apapun selalu ada. Itulah namanya rezeki ingkang turah dan berkah. Termasuk juga yang hari ini sibuk ngambil rapot anaknya, mudah-mudahan nanti ada yang menggantikan. Atau mahasiswa yang hari ini mudah-mudahan tidak ada sampai membolos. Izin boleh, tapi jangan sampai membolos. Izin ke apa? Kajian, bilang. Demi apa? Demi surga, insya Allah. Amin. Dan juga untuk adik-adik kita yang hari ini hadir, mudah-mudahan sejak kecil ini, nah ini para penghafal Quran ini, mudah-mudahan nanti semakin dimudahkan sama Allah SWT untuk menghafalkan ya minimal 30 juz ya. Amin. Oh, maksimal. Maksimal 30 juz, karena maksimalnya Al-Qur'an itu 30 juz ya. Beda kalau Al-Qur'annya Syiah. Tapi kalau kita 30 juz. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, ikhwan wa akhwat fillah, hari ini alhamdulillah ini adalah acaranya kerjasama antara LMI, partner dari LMI Darul Amanta, kemudian RJ Corporate, dan kemudian ada media partner juga dari Samara Live. Jadi hari ini kita live Samara. Anda semua hari ini masuk radio. Seneng? Alhamdulillah. Mulai SMS papa mama yang ada di rumah, "Ma, kita masuk radio hari ini." Nah, biar nanti papanya ngelihat di radio. Oh, enggak ada. Oh, radio kok dilihat, jadi dengarkan lah. Oke. Biar lebih berkah acara kita hari ini, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Qori Rajikul Mubarak kepada kepada saudara Rajikul Mubarak, Al-Ustadz Rajikul Mubarak, kami persilahkan, tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhuha ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits shadaqallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bacaan tadi menambah keimanan kita yang mendengarkan semuanya hari ini. Oke. Ikhwan wa afatillah yang dirahmati Allah. Hari ini acara kita diadakan oleh kajian soft dan juga SDO atau Sayap Dakwah Organizer. Ini adalah event organizer kajian dan salah satu kegiatannya adalah ini, kerjasama sama SOF. Kemudian, ini juga, alhamdulillah, acara ini, selain atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan keinginan luhur, supaya berkehidupan bangsa, acara ini bisa terlaksana juga berkat sokongan atau support saudara-saudara kita yang alhamdulillah, mereka ada sedikit rezeki untuk kemudian disisihkan membantu acara-acara kebaikan seperti ini. Salah satunya, disupport dari FCK Jamur Crispy. Ini pabriknya ada di Blabak, dekat sini. Besar itu pabriknya. 4x5 ya. Atau 3x4 meter. Enggak, insyaallah sudah besar. Kemudian ada juga Raga Sport dan juga Raga Furniture. Ada Fresco Cafe dan Inception. Ada Romantika Hijab Store. Ada Alison Tour, Rafatur, Salima, Alfalah, Mens Syari, ada Arif JNE Cabang Blabak, ada Danar Hadi, ada Seeker Vintage Store, Dapur Solo, jauh-jauh dari Solo ini, 36 Bike Apparel, Jantung Hati, Madani Tour, Rosi Shock, The Brew Dorayaki, Bubur Ayam Tri, Khalifah Apparel, Bara Bere Store, Ruli Jamu, Mordis Studio, Kedai Kawan Lama, Skuteris Murpi, Peh Kopi, teh ada enggak? Peh Kopi, teh ada enggak? Rizky Jus, Apotek Sentro, Milidi Capris. Dan mudah-mudahan kita doakan usaha saudara-saudara kita ini bisa terus berkembang, bisa mengalahkan usaha-usaha 9 Kudanil. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini karena waktunya juga sudah jam 9 kita molor 1 jam, yang harusnya itu jam 8 kita molor 1 jam belum ada, 55 menit. Saya mau nyampaikan 5 menit untuk mengingatkan bahwa nanti hari ini acara ini kita juga donasikan, kita persembahkan untuk perjuangan saudara-saudara kita yang hari ini dijajah, yang hari ini dibantai di Suriah, di Aleppo. Jadi nanti panitia akan mengedarkan untuk yuk kita sisihkan sedikit rezeki kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, yang mereka jangankan untuk kajian seperti ini, untuk hidup dan makan aja mereka susah. Bahkan hari ini mereka berhadapan dengan musim dingin yang luar biasa hebat. Sudah hampir 500.000 nyawa hilang sia-sia di tangan orang-orang yang kemudian tidak berperi kemanusiaan. Hari ini yuk kita sisihkan serezeki kita, mudah-mudahan itu nanti bisa menolong saudara kita yang ada di Aleppo. Nanti panitia akan mengedarkan kotak untuk perjuangan saudara-saudara kita di sana. Dan bagi teman-teman yang punya Instagram, silakan di follow Instagramnya Sof, kemudian silakan buat capture, kemudian buat hashtag Sof Vol 5, Sof volume 5, untuk follow Instagramnya Sof, yaitu kajian at kajian titik Sof. Silakan di follow. Bagi yang belum punya Instagram, sekarang buat secepatnya. Kemudian nanti acara ini di capture hashtag kirim ke Sof volume 5, dan nanti yang terbaik akan dapat hadiah. Panitia sudah menyediakan door prize spesial, sedotan aqua sama tisu. Dan pas ini, insya Allah pemateri kita sudah siap. Tat, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ustadz Rifki duluan, yaitu tentang hijrah, bagaimana para sahabat itu memaknai hijrah dan seperti apa hijrah yang diinginkan oleh Allah SWT. Ustadz Rifki ini siapa yang tidak kenal beliau? Orang Papua, banyak kan? Iya banyak orang Papua saja. Tapi orang Kediri hari ini kok enggak kenal Ustadz Rifki, perlu dipertanyakan. Punya TV enggak di rumah? Enggak ada hubungannya kan, Tat? Enggak ada, kenapa? Karena datanya bukan nonton TV, tapi ke kajian. Hari ini orang kalau sering kajian, insya Allah kenal sama sosok beliau. Aktivis dakwah Kediri dan Malang Raya. Kemudian pembina jamaah lintas masjid. Kemudian beliau juga aktif di sayap dakwah organizer bersama Ustadz Dio. Betul enggak, Tat ya? Alhamdulillah. Ini kiprah beliau. Kemudian yang kedua nanti materi kita akan disampaikan oleh Ustadz Tengku Hanan Ataki LC. LC ini bukan lucu loh ya, itu titel, kepanjangan lisensi itu ya. Benar nggih, Tat? Beliau ini lulusan dari Al-Azhar Kairo. Satu angkatan sama Fahri Ayat Ayat Cinta, Tat? Oh adiknya, adik tingkatnya Fahri Ayat Ayat Cinta. Berarti satu angkatan sama Azam Ketika Cinta Bertasbih nggih? Alhamdulillah luar biasa. Satu kontrakan juga, Tat? Apa? Apa? Soalnya kemarin waktu audisi saya gagal. Beliau jauh-jauh datang dari Bandung. Beliau adalah founder Pemuda Hijrah atau SIF. Jadi beliau pendirinya SIF, datang di acara kajiannya SOF. Suara saya segitu jeleknya ya sampai kemudian enggak lah, insya Allah. Jadi beliau jauh-jauh datang dari Bandung, tadi nyampe Kediri pagi hari, alhamdulillah masih semangat untuk menyampaikan di hadapan anak muda kayak gini, menyampaikan bagaimana pengalaman beliau ketika membina atau berdakwah di kalangan anak muda, yang tagline-nya beliau itu taat tapi tetap asik, Tat ya. Jadi beliau ini hobinya itu luar biasa, skateboard. Enggak jelas kan? Bukan beliau, contoh kayak kita umpamanya hobi, boleh enggak sih kemudian kita aktif kayak di modeling gitu, kemudian masih bisa asik tapi tetap bisa taat sama Allah. Nah, itu nanti akan dijawab. Nah, bagi Anda yang modeling, ikut sinetron anak jalanan, nanti insya Allah tanya aja sama beliau. Biar kita itu terarah hidupnya, jelas. Jadi gimana caranya ikut sinetron tapi tetap bisa taat sama Allah. Nah, itu bagaimana caranya? Insya Allah beliau itu luar biasa pengalamannya. Dan yang pertama kepada Ustadz Rifqi, tafadhol, waktu dan tempat kita persilakan. Biar tambah semangat, yuk takbir bareng-bareng. Takbir! Al-Ma'idah 51. Oh, enggak ada yang apa Ustadz ini? Tes ada. Oh, enggak, tafadhol Ustadz. Enggak ikut 212 berarti. 411 ikut tapi ya. Yang pertama, hadirin sekalian, uqaddimu syukur wal irfan ala al-akhi al-fadil wal-ustadz al-karim wa sahib al-jalil al-syeikh al-ustadz Hanan At-Taqi al-Si ala ma hadara lana min ma sawfa yatakallamu alayna wa akulu lahu jazakallahu khairan kathira wa nafa'allahu bika al-ummah wal-muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar enggak tegang-tegang, karena saya tegang sekarang. Saya mau tanya Mas Choi dulu, Anda hari ini kok sepertinya guyonannya kurang. Biasa begitu krenyah, enak didengar. Ini kok sepertinya hari ini ada sesuatu, istri lagi marah toh. Istri lagi marah? Oh, jangan buka rahasia. Karena Anda barusan hampir bongkar rahasia saya tadi. Tapi alhamdulillah enggak sempat kebongkar ya. Bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Pertama-tama kami sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan taufik dari Allah dan bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di pagi hari yang insya Allah kita berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan berhijrah. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita berdoa kepadanya. Semoga apa yang kita niatkan, semoga apa yang kita lakukan mendatangkan keridhaan dari Allah dan kemudian diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga senantiasa terus-menerus tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan kita semua seluruh umat dan pengikutnya yang setia taat kepadanya, menjalankan sunnahnya, dan yang paling penting memperjuangkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, hadirin sekalian, oh subhanallah, kenapa tidak dari tadi? Oh nunggu jeda. Terima kasih ya, Anda bikin saya jadi haus. Ini sedikit jeda pembuka. Ada satu adab yang kelihatannya remeh tapi perlu kita perhatikan. Yang pertama yang dilakukan oleh Mas Choi tadi. Jadi tidak sopan memutus orang di tengah jalan. Maka beliau tadi walaupun terkesan saya ngoyo ngomongnya gitu, tapi ditunggu sampai kemudian ada jeda. Kemudian yang kedua, ini terlihat lebih remeh tapi penting. Perhatikan gelas ini ya. Orang kalau ada tamu, atau Anda jadi panitia atau apapun, meletakkan gelas yang ada tangkainya semacam ini, itu seharusnya tangkai gelas diletakkan pada posisi sebelah kanan. Ini adab namanya. Nah, sehingga nanti ketika yang mau minum akan meminum minumannya itu, dia langsung bisa mengambil dari tungkai gelas sebelah kanan. Nah, ini kelihatannya remeh, tapi ilmu penting ini. Jadi kalau di rumah nanti ada tamu, ada cangkir, karim gitu ya, kalau saya ke rumah kamu Rim ya, nanti kalau antum pas nikah gitu insya Allah, tapi gak tahu nikahnya dunia atau akhirat, saya juga gak tahu nanti kan. Ini tungkai gelasnya diletakkan di bagian sebelah kanan, dan hari ini masya Allah dua-duanya pas. Kecuali yang ini saya hadiahkan untuk Azan. Ambil aja Zan, buatin Zan, itu minum terus itu Zan. Kebanyakan, beliau satu, saya juga harus satu. Kecuali untuk yang lain. Oh subhanallah, Mas Coy mohon maaf ya. Enggak puasa. Mas Coy puasa. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Jadi suasana ini biar enggak tegang-tegang gitu ya. Kita punya tamu yang luar biasa masya Allah. Maka saya akan berbicara hanya beberapa menit saja. Sekedar untuk pembuka saja. Sekedar untuk kemudian bikin kita ini matanya kebuka. Baru kemudian nanti 4 atau 5 jam berikutnya insya Allah Syekh Hanan At-Taqi yang berbicara. Dan kita sudah siap untuk itu nanti ya. Yang berikutnya, yang kedua hadirin sekalian, saya mau kembalikan semangat umat Islam terutama yang hadir di majelis ini dan para pendengar radio Samar FM 96,2, radio keluarga muslim dimanapun Anda berada. Saya ingin sampaikan satu kalimat, yang kalimat ini insya Allah kalimat yang perlu kita jadikan status Facebook. Nanti insya Allah saya nge-like dulu, enggak bisa nge-like sudah. Facebook saya mampu sudah. Facebook saya sudah jadi korban. Maka Facebook saya mati. Yang akan saya sampaikan pada poin yang kedua, tidak ada alasan untuk kita umat Islam jadi pengecut. Tidak ada alasan. Jadi kalau kita mengaku muslim ataupun muslimah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada peluang untuk kita jadi pengecut. Karena belum ada dalam sejarah kemuliaan Islam, dalam sejarah izzatul Islam wal muslimin, tidak ada sejarah Islam ini bangkit di tangan pengecut. Jubana, tidak pakai. Jadi, yadul jubana, tangannya orang-orang pengecut, itu kita cuci tangan dari mereka, jangan masuk ke perjuangan kita. Ngabot-ngaboti, berat-berati perjuangan, tidak menjadikan perjuangan semakin maju, tapi perjuangan kita akan semakin mundur karena digembosi apa? Al-jubana, orang-orang yang pengecut. Maka untuk kita kaum muslimin, jangan jadi pengecut. Karena kita orang Islam tidak punya keturunan darah pengecut, tidak punya. Darah kita umat Islam ini yang mengalir di aliran darah kita, itu darahnya Khalid ibn al-Walid. Itu adalah darahnya Umar ibn al-Khattab. Darahnya Ikrimah ibn Abi Jahal. Darahnya siapa lagi? Abdullah Dzul Bijadain. Yang darah mereka adalah darah para pejuang. Sehingga kalau Anda jadi orang muslim tapi pengecut, itu memalukan nenek moyang kita. Bikin nenek moyang kita ini menangis di kuburnya karena mereka punya anak turun yang pengecut. Nah, maka itu sekedar pembuka. Sekarang kita akan mulai masuk ke materi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jamaah pengajian SOF dan Sayap Dakwah Organizer. Yang semoga oleh Allah teman-teman SOF, teman-teman Sayap Dakwah Organizer senantiasa oleh Allah diberikan keistiqomahan, diberikan bimbingan di dalam langkahnya, dan yang paling penting diberikan keikhlasan di setiap event atau acara yang mereka lakukan. Amin ya Rabbal. Anda kok pelit sekali ketika amin ya. Ini doain orang gak mau amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itulah fungsi Anda Mas Joy. Jadi ketika saya berdoa Anda yang amin. Oh amin ya Rabbal Alamin. Ketika saya ngomong nanti mulai tinggi Anda yang takbir. Itu posisi Anda ya. Insya Allah. Nanti kalau antum yang bicara Anda yang takbir. Jangan khawatir. Kita akan berbicara sedikit saja. Saya tidak akan sampai setengah 10. Lihat ya, jam itu saya tidak akan sampai setengah 10. Saya akan bercerita mengenai kisah hijrahnya dua sahabat Nabi yang mulia. Yang pertama, anak muda yang dia merupakan an'am wa aghna syababi Makkah. Anak muda Makkah yang paling nikmat hidupnya, yang paling kaya fisiknya dan semuanya, akan tetapi dia tinggalkan semua itu untuk pergi meninggalkan kekayaannya, meninggalkan dunianya, meninggalkan kenikmatannya untuk datang bersusah payah bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita nanti yang kedua, kita akan menceritakan salah satu panglima perangnya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika Abu Bakar menginginkan pasukan Islam menyerang orang-orang yang murtad, ini sahabat yang dipilih. Yang namanya adalah Ikrimah Ibni Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Bayangkan, bapaknya masuk neraka, anaknya jadi panglima perang umat Islam. Bapaknya masuk neraka, yang Ikrimah ini ketika meninggal dunia, mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, jangan takbir dulu. Belum. Belum, ya. Yang pertama, kisahnya Abdullah Dzul Bajadain atau Bujadain atau Bijadain. Akan tetapi para ulama banyak mengatakan Abdullah Dzul Bijadain. Abdullah seorang laki-laki pemilik dua kain yang terpisah. Pemilik apa? Dua kain yang terpotong. Abdullah Dzul Bijadain ini pemuda Makkah yang lahir dalam keadaan keluarga miskin. Tak lama setelah dia dilahirkan, menjelang usia remaja, menjelang remaja, belum sampai remaja, masih kecil gitu, orang tuanya, bapak dan ibunya meninggal dunia. Kemudian dia diasuh oleh pamannya. Yang pamannya ini adalah salah satu di antara orang yang paling kaya di kota Makkah. Dan pamannya ini ternyata adalah seorang laki-laki yang oleh Allah ditakdirkan mandul. Tidak punya anak. Maka dalam hadis disebutkan apa? Al-A'mam sonu abi. Paman itu sederajat dengan bapak. Paman itu sederajat dengan bapak. Ini yang perlu kita perbaiki di masyarakat kita. Masyarakat kita ini keluarga orang tua itu kurang dihormati. Jarang kita kemudian silaturahim ke rumah paman, jarang kita silaturahim ke rumah bibi kita, jarang kita silaturahim ke rumah khal kita, saudara dari ibu kita, jarang. Karena seakan-akan sudah dianggap seperti orang lain. Padahal Rasulullah katakan paman itu sederajat dengan bapak orang tua. Sudah ketika dia diambil anak oleh pamannya yang kaya raya, maka diberikan oleh pamannya semua kenikmatan yang diinginkan oleh Abdul Uzza. Namanya awalnya siapa? Abdul Uzza. Baru nanti Rasulullah ganti namanya. Sudah dia hidup dari satu pesta ke pesta yang lain, dari satu begadang ke tempat begadang yang lain, dari satu kesenangan pindah kesenangan yang lainnya. Karena hanya itu kehidupannya dia dengan limangan harta yang diberikan oleh pamannya. Subhanallah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, anak ini yang namanya Abdul Uzza si kaya raya ini sama sekali tidak kepikiran siapa itu Muhammad, bagaimana mengikuti Muhammad, tidak pernah tahu. Suatu hari ini Abdullah Dzul Bijadain atau Abdul Uzza ini kedatangan temannya pulang dari Madinah. Kemudian dia berbincang dengan temannya tadi mengenai, temanku, kamu kan pulang dari Madinah, ceritakan sama aku, siapa itu orang di Madinah yang dia itu orang yang telah meninggalkan Mekah yang katanya luar biasa. Diceritakan oleh teman-temannya mengenai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sudah? Subhanallah, tak lama setelah itu Abdul Uzza tergerak hatinya untuk masuk Islam. Di awal keislamannya, dia menyembunyikan keislamannya dari pamannya. Karena dia masih khawatir apa? Kenikmatan-kenikmatan yang pamannya berikan, kekayaan, fasilitas itu akan diambil kembali sama pamannya. Maka ini si Abdul Uzza, kalau mau sholat, jalan kira-kira ukuran 3 km sampai 4 km ke tengah padang pasir. Hanya untuk satu kali sholat. Supaya pamannya tidak tahu. Nah, kita subhanallah, masjid pinggir rumah, tidak pernah ke masjid. Kamu berapa kali sehari ke masjid? 4 kali. Sholat berapa kali? Terus kenapa kok cuma 4? Karena maghrib sampai isya dia tidak pulang. Jadi saya ngerti, paham, mana? Tidak usah dijelasin. Jadi antara maghrib sama isya dia tidak pulang, dia tetap di masjid gitu, duduk sampai nunggu waktu isya. Apalagi ada ceramah, ada hifzul Quran segala macam. Sudah untuk sholat begitu. Tak lama setelah itu dia merasa tidak mampu lagi menyembunyikan keislamannya. Dengan semua resiko yang dia akan tanggung, bahwa semua fasilitas yang pamannya berikan akan ditarik oleh pamannya karena pamannya termasuk pembesar orang-orang kafir Makkah. Sudah, dia ngomong ke pamannya, ya ammi, uridu ittiba'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku kepingin mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah? Pamannya bilang, wa yarfud ammu. Pamannya menolak. Ditolak sama pamannya. Sudah ditolak, dia masih menyembunyikan seakan-akan dia belum Islam. Beberapa kali dia ngomong ke pamannya, sampai terakhir dia jujur. Ya ammi, qad taba'tu Muhammada. Mulai waktu yang lalu itu, saya sudah ikut sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kata Abdullah Dzulbijadain Abdul Uzza, saya akan tinggalkan kota Mekah dan saya akan pergi hijrah ke Madinah. Anak muda. Yang waktu itu usia Abdullah Dzulbijadain belum genap 20 tahun. Tapi sudah siap dengan semua resiko perjuangan dakwah, perjuangan hijrah, perjuangan Islam, perjuangan sunnah yang akan dia lakukan. Tidak peduli sudah. Karena apa? Man aqbala 'ala Allah la yufakir fi ata'in nas. Barang siapa yang datang kepada Allah, dia tidak akan berpikir lagi pemberian manusia. Sekali lagi ya, barang siapa yang telah datang menuju kepada Allah, dia tidak akan pedulikan pemberian manusia. Karena Allah yang memiliki manusia telah menjamin dia. Sudah, pamannya bilang, idhab ila Muhammad. Pergi sama kepada Muhammad. Pergi, silakan, tidak apa-apa. Tapi ingat, semua fasilitas yang telah aku berikan kepadamu, semuanya aku tarik sekarang. Diberikan semua sama Abdul Uzza kepada pamannya. Dikembalikan semua. Setelah dikembalikan hadirin, ketika dia mau pergi ke kota Madinah, termasuk oleh pamannya, pakaiannya dilepas. Pamannya bilang apa? Hadza tsaub minni wa ana arda an yakuna hadza tsaub Muhammadin. Ini pakaian dariku. Dan aku tidak ridho pakaian ini sampai ke tempatnya Muhammad. Maka bagaimana? Lepas pakaian, kata pamannya. Dan subhanallah, Abdullah Dzulbijadain disebutkan dalam kitab Al-Bidayatu wan-Nihaya dan kitab Siyar A'lamin Nubala, disebutkan apa? Tidak ada suatu hari yang Abdullah Dzulbijadain lebih malu dibanding hari itu. Ketika dia ingin datang kepada Allah, dia ingin berhijrah meninggalkan kekufuran kepada keimanan, dia dibikin malu oleh pamannya dengan telanjang bulat. Maka disebutkan dia ketika berjalan, dia senantiasa mepet di tembok rumah orang-orang yang dia lewati. Sampai di suatu tempat, dia mendapatkan kain yang namanya kain bijad. Kain bijad ini kain kasar, kalau di tempat kita semacam kain goni. Kemudian kain itu oleh Abdullah Dzulbijadain dipisah menjadi dua. Dipotong jadi dua. Setelah dipotong jadi dua, yang satu digunakan untuk izar, dan yang satu digunakan untuk rida. Yang satu pakai sarung, yang satu dipakai sebagai penutup badan. Dia berjalan terus-menerus mulai Makkah menuju Madinah. perjalanan yang boleh jadi makan waktu sampai 1 minggu full, 7 hari full, tanpa bekal makanan, tanpa bekal teman, tanpa tahu arah dia mau kemana. Dan subhanallah, orang yang telah meniatkan diri datang kepada Allah, Allah akan beritahukan kepadanya jalannya. Allah beritahukan jalan untuk orang-orang yang ingin datang kepada Allah. Maka kami sampaikan di sini, teman-teman yang masih bergelimang dengan acara-acara riba, masih bergelimang dengan model-model pacaran yang tidak jelas, bismillah tinggalkan. Nikah, Tat. Tidak berani, Karim. Bukan tidak berani, Tat. Tidak ada yang mau. Oh, tidak ada yang mau. Oh, Karim. Enggak. Jangan dianggap bercanda loh, Mas Karim. Ngomong, jangan dianggap bercanda ya. Serius berarti. Tapi subhanallah, mulai saya ketemu Karim, kira-kira 2 tahun yang lalu, sampai hari ini, saya lihat Karim paling ganteng ya hari ini. Iya. Masya Allah. Jadi kalau Karim pengen nih, Karim, coba berdiri, Rim, ngadep ke arah timur. Mumpung posisi inti hari ini ganteng sekali, Rim. Pengusaha travel kan? Banyak tak usahanya. Banyak usahanya? Iya. Apa aja? Itu salah satunya, apa ya? Travel, terus. Biro jodoh juga, Rim. Sudah ini Abdullah Dzulhijjah tidak tahu tempat, tidak tahu arah, tidak punya makanan, tidak punya bekal, bahkan pakaiannya pun cuma kain bijat yang dia potong menjadi 2. Berangkat dia. Sampai di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah diberitahu oleh Allah bahwa ini Abdul Uzza datang dengan mengumumkan keislamannya di hadapan Rasulullah. Ketika Abdul Uzza mulai mendekat, Rasulullah berdiri. Kemudian Rasulullah langsung menyambutnya dengan 2 tangan terbuka. Bayangkan Rasulullah menyambut anak muda yang datang untuk berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah sampai di hadapan Rasulullah, oleh Rasulullah yu'aniquhu, dipeluk. Dipeluk dengan erat oleh Rasulullah. Karena Rasulullah tahu ini anaknya orang kaya. Kenapa sampai keadaanmu semacam ini, kata Rasulullah? Mana kekayaanmu? Mana pakaianmu? Mana kendaraanmu? Mana uangmu? Kemudian dia ceritakan, aku tinggalkan semua di kota Mekah dan aku datang ke sini untuk menukarnya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah Dzulhijjah. Sudah kemudian Rasulullah tanya, "Masmuka ya akhi? Siapa nama kamu?" Kemudian dia mengatakan, "Ismi Abdul Uzza." Namaku adalah Abdul Uzza. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak. Bal anta Abdullah, namamu yang benar adalah Abdullah, engkau adalah hambanya Allah." Lalu para sahabat ketika melihat Abdullah ini menggunakan 2 kain bijad, maka mereka menyebutnya Abdullah Dzulhijjahain, Abdullah pemilik 2 kain bijad. Dan bukan ini inti ceritanya si Abdullah. Inti ceritanya si Abdullah adalah ketika dia perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Tabuk. Ini Rasulullah tahu si Abdullah ini tidak pernah susah. Si Abdullah ini tidak pernah pegang pedang. Si Abdullah ini tidak pernah sulit hidupnya. Senantiasa bahagia dengan kenikmatan yang diberikan oleh pamannya. Ketika Rasulullah mengumumkan untuk perang Tabuk, Rasulullah umumkan siapa yang akan ikut, silakan mendaftarkan kepada kami. Semuanya daftar. Pada barisan terakhir, Rasulullah melihat Abdullah Dzulhijjahain. Dia tidak mau ketinggalan perang yang satu ini. Dia datang ke hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah tanya, "Madza turid? Kamu kepingin apa?" Abdullah Dzulhijjahain mengatakan apa? "Uridul qitala fi sabilillah." Aku ingin perang di jalan Allah. Luar biasa ini hadirin. Yang sebelumnya tidak pernah susah, datang kepada Rasulullah langsung berubah 100%. Langsung menjadi orang baik. Dia bilang, "Uridul qitala fi sabilillah." Aku kepingin perang di jalan Allah. Sudah? Kemudian sama Rasulullah, "Na'am, anta ma'i, kamu bersamaku," kata Rasulullah. Setelah itu Abdullah Dzulhijjah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'uli." Akan tetapi, "Ya Rasulullah, sebelum aku masuk ke medan perang ini, tolong aku didoakan." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan apa? Supaya pedangnya orang-orang kafir haram menyentuh kulitnya Abdullah Dzulhijjah. Ini doa yang luar biasa dari Rasulullah. Rasulullah bilang, aku minta kepada Allah agar panah, pedang, tombaknya orang kafir tidak menyentuh kulitmu. Apa jawaban Abdullah Dzulhijjahain? "Ya Rasulullah, ma huwa urid, bukan itu yang aku inginkan. Aku kepingin mati ya Rasulullah dalam keadaan kulitku tercincang, dalam keadaan badanku terpotong karena pedangnya orang-orang kafir. Lalu Rasulullah katakan, wallahi la tutiq, demi Allah kamu tidak akan mampu, kata Rasulullah. Karena Rasulullah tahu kamu ini sebelumnya anaknya orang kaya. Maka perang ini syadid, kata Rasulullah, ini perang sangat menyusahkan. Maka didoakan itu. Kemudian Abdullah Dzulbijjarin bilang, ya Rasulullah uridu syahada, aku kepingin mati syahid. Rasulullah bilang apa? Ya Abdullah, wahai Abdullah Dzulbijjarin, siapapun di antara kaum muslimin yang keluar dari rumahnya berniat berperang, berjuang di jalan Allah, kemudian ia mati, terjatuh dari kudanya, atau karena penyakitnya, tidak sampai ia mati di medan perang, maka dia mati syahid di jalan Allah. Sudah berangkat ini. Subhanallah, sampai Tabuk, orang Tabuk nyerah. Ini yang saya katakan tadi, tidak ada peluang orang Islam jadi pengecut. Tidak ada peluang. Sudah orang Tabuk nyerah. Akhirnya Rasulullah mengambil harta rampasan perang, segala macam diambil. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah bikin tenda untuk istirahat di malam hari. Dan subhanallah, Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud. Ini seorang sahabat Nabi. Tuluhu la yasil mitr. Yang tingginya tidak sampai 1 meter. Abdullah bin Mas'ud. Wasaquhu nahif. Dan tulang kakinya sangat tipis. Tapi Rasulullah katakan apa? Wallahi demi Allah, lasaqu Abdullah bin Mas'ud athqal min jabal Uhud. Kakinya Abdullah ibnu Mas'ud kelak kalau ditimbang di hari kiamat lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Bukan karena fisiknya, akan tetapi karena himmah, semangat perjuangannya di jalan Allah. Di malam hari itu ketika semua pasukan kaum muslimin istirahat, termasuk Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Abdullah Dzulbijjadain dan Abdullah ibn Mas'ud, lalu di malam hari Abdullah bin Mas'ud terbangun dari tidurnya. Abdullah bin Mas'ud terbangun dari tidurnya, kemudian Abdullah bin Mas'ud memandang ke sebelah, ternyata kasurnya Rasulullah sudah kosong. Dipegang ternyata sudah dingin. Dia lihat lagi ke sebelahnya, kasurnya Abu Bakar dilihat sudah kosong dan kasurnya dingin. Dilihat lagi kepada laki-laki ketiga yang senantiasa bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Dipegang kasurnya ternyata juga sudah dingin. Abdullah bin Mas'ud tidak ada keinginan lain kecuali untuk mencari mereka bertiga. Karena kalau Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pergi, pasti ada kebaikan di sana dan Abdullah bin Mas'ud tidak mau ketinggalan. Ketika dicari, Abdullah ibn Mas'ud melihat ada api yang dinyalakan di pojok dari perkemahan itu. Ketika dia lihat, ternyata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma wa ardhahuma sedang menggali kubur. Dan subhanallah, Rasulullah tidak membiarkan Abu Bakar dan Umar menggali kubur itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan tangannya yang mulia menggali kubur itu. Kemudian ada jenazah yang didekatkan. Adliyani sahibaikuma. Dekatkan kepadaku, kata Rasulullah, saudara kalian. Abdullah bin Mas'ud mendekat ke tempat itu. Dia melihat ada mayat yang telah tertutup dengan kain kafan. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, qabru man hadha? Wa man hadha ar-rajul bimithli hadha al-falah? Ya Rasulullah, kuburan siapa ini? Dan siapa laki-laki yang semulia ini dan seberuntung ini? Engkau yang memandikan jenazahnya, engkau yang mengkafankan jenazahnya, engkau yang menyolatkan jenazahnya, dan sekarang engkau yang menggali dan menurunkannya ke alam kubur. Siapa ini? Rasulullah bilang, akhuk Abdullah Dzulbijjadain, saudara kalian Abdullah Dzulbijjadain. Tadi malam dia meninggal karena penyakit panas yang dideranya. Maka Abdullah bin Mas'ud memandang keadaan itu. Lalu Rasulullah turun ke liang lahat. Rasulullah memegang badan Abdullah Dzulbijjadain sendirian di alam kubur bersama Abdullah Dzulbijjadain, dan Rasulullah meletakkan Abdullah Dzulbijjadain ke liang lahatnya. Ketika itu Rasulullah buka penutup kain pada wajahnya. Rasulullah katakan, Allahumma inni amsaitu anhu radin fardu anhu ya Rabb. Ya Allah, sore hari tadi aku bersamanya dalam keadaan ridho, maka aku minta kepadamu ya Allah, ridhoilah pemuda ini. Kemudian Rasulullah buka kainnya dan Rasulullah cium di antara kedua matanya. Rasulullah mencium Abdullah Dzulbijjadain di antara kedua matanya. Kemudian Rasulullah katakan, hadzal ladzi abdala dunya bil akhirah. Ini anak muda yang menukarkan dunianya untuk akhiratnya. Maka dimakamkan oleh Rasulullah. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Wallahi la waditu anni sahib hadzal qabr. Demi Allah, aku berharap apabila akulah penghuni kuburan ini. Laqad aslamtu qablahu bi 15 sana 'ama. Aku telah masuk Islam duluan 15 tahun lebih cepat dari dia masuk Islamnya. Tapi kenapa dia yang mendapatkan kemuliaan ini? Itulah kisah Abdullah Dzulbijadain. Laki-laki, anak muda dengan semua kenikmatan duniawinya ia tukar untuk mendapatkan kenikmatan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian ya. Sudah 9:30. Al-waqtu lak. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Rizki. Luar biasa, kita ada tambahan sirah satu lagi tentang sosok sahabat yang mungkin tidak terkenal Abu Bakar Ash-Shiddiq ataupun Umar bin Khattab ataupun Utsman bin Affan ataupun Ali bin Abi Thalib, tapi luar biasa kisahnya. Kita kayaknya pengin semua kayak gitu. Bagaimana kemudian hari ini jika kita bertemu Rasulullah dapat kemuliaan luar biasa ya, ketika kemudian ada anak muda mau menukarkan dunianya, semuanya diberikan, ditukarkan dan untuk membeli surganya Allah, luar biasa. Dan meskipun kita masih jauh dari sosok-sosok hebat seperti itu, tapi kita punya keinginan, mudah-mudahan kita ada niatan, kita pengen kayak mereka, kita pengen kayak Rasulullah. Insya Allah mudah-mudahan keinginan yang tulus, Allah nanti berikan ganjaran yang jauh lebih baik. Ikhwan wa fadilah, hari ini juga ada saudara kita, Bapak Haji Suripto, Sekjen MUI Solo. Beliau juga kemarin ikut berjuang untuk 411 dan 212, hari ini sakit keras. Kita minta untuk jamaah yang hari ini hadir, kita bantu doa kesembuhan untuk beliau, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk materi kedua, mudah-mudahan ini nanti insya Allah beliau jauh-jauh datang dari Bandung, materinya akan jauh lebih lama dan kemudian beliau insya Allah akan bercerita tentang pengalaman beliau mendampingi orang-orang yang berhijrah, karena materi kita hari ini tentang titik balik, yaitu hijrah menjadikan hidup kita jauh lebih baik lagi. Beliau adalah pendiri kajian atau pendiri komunitas SIF pemuda hijrah di Bandung, yaitu Ustadz Tengku Hanan LC. Beliau sudah nikah saja, alhamdulillah. Maaf yang laki-laki, sudah laku. Cari yang lain ya. Ya seperti itu, orang soleh itu mudah lakunya. Bukan berarti yang hari ini belum nikah itu enggak soleh. Bukan berarti yang hari ini belum nikah itu enggak soleh, cuman belum ada yang mau, gitu aja kan masalahnya. Jadi mudah-mudahan yang hari ini belum nikah segera dipertemukan dengan jodohnya insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Dengan jodohnya Tat, bukan dengan ajalnya. Dengan jodohnya. Ajalnya biar Allah nanti yang menentukan kapan waktunya insya Allah. Kepada, oh ya, ini sebelum ke Ustaz Tengku, saya ingatkan lagi bahwa insya Allah panitia akan mengedarkan kotak infak untuk donasi saudara kita yang ada di Aleppo. Mohon disisihkan sebagian rezeki kita. Dari rezeki itu mudah-mudahan bisa membantu saudara kita yang ada di Aleppo atau Syria sana. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengupload capture kajian kita hari ini, silahkan yang punya Instagram untuk di capture kemudian kasih hashtag softvolume5, yang itu ada di Instagramnya @kajian.soft. Silahkan di capture kemudian nanti yang beruntung akan mendapatkan door prize dari panitia. Tuh, pada Ustadz Tengku Hanan Ataki, waktu dan tempat tafadhol, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih,